Bang Alek ya, makasih, senyum dong ya. Senyum sana lor ya. Senyum, senyum. Ah. Mas Selamat, sudah siap? Sudah siap. Kagak usah banyak bicara, yang penting Taman Mini Indonesia indah bergoyang. Bergoyang. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu. Salam all artis new Palang. Yo. Taman Mini Indonesia indah.